Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Faya ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kita di Ahad 25 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 7 Januari 2024 Masehi, kembali kita berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata bisa berjumpa melalui kajian online ini, yang kita berharap walaupun ini merupakan kajian online namun tidaklah berkurang segala keutamaan dan manfaatnya dengan taklim yang hadir atau berjumpa langsung. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, dan semoga tetap amal kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal thalabul ilm, karena kita berjumpa walaupun dengan melalui telekonferensi online ini adalah dalam rangka kita talabul ilm. Ayol ikhwah, sebagaimana yang merupakan kajian rutin kita dengan materi pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Al-Allamah Al-Mufassirul Faqihul Usuli Abdurrahman bin Nasir bin Abdurrahman bin Abdullah As-Sa'di atau As-Si'di, yang wafat pada tahun 1376 Hijriah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, berkat taufik Allah semata, kita dalam kajian rutin ini telah sampai pada Al-Hadithu Thalith Wal-Ishrun, hadis ke-23. Qala al-muallif rahimahullah An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hirrah innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Rawahu Malikun wa Ahmadu wa ahlus sunanil arba'. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang al-hirrah, kucing, yakni kucing betina. Sesungguhnya kucing tersebut tidaklah najis, karena sesungguhnya kucing itu termasuk hewan yang sering berada di sekitar kalian, berkeliling, berputar-putar di sekitar kalian. Minat tawafina alaikum wat tawafat. Tawafin muzakkar, tawafat muannas, yang sering berkeliling berada di sekitaran kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad dan para penulis kitab Sunan yang empat, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan pula oleh Al-Allamah Al-Albani sebagaimana dalam Sahih Al-Jami' nomor 2437. Qala Syahri rahimahullah, hadzal hadis muhtawin ala aslain, ahaduhuma annal masyaqqata tajlibu taysir. Hadis ini mengandung dua prinsip, dua asal dalam usulul fiqih, mengandung dua prinsip. Yang pertama, annal masyaqqata tajlibu taysir, bahwa masyaqqa itu akan menarik adanya taysir. Dengan adanya masyaqqa, kesulitan, itu akan menarik adanya apa? At-taysir, kemudahan. Di mana ada kesulitan, maka di situ ada taysir. Ya, ini salah satu prinsip dalam fikih. Ya. yang kemudian dikenal dengan ilmu al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah fiqhiyah, yaitu bahwa setiap masyaqqah di situ ada kesulitan, nah maka akan ada taisir, kemudahan dalam syariat. Wa dzalika aslun kabirun min usulish syariah, dan ini merupakan satu prinsip besar di antara prinsip-prinsip syariat. Min jumlatihi, di antara yang termasuk di dalamnya adalah anna hadhil asya allati yashukku at-taharrus minha tahiratun la yajibu ghaslu ma basharat bifiha au yadiha au rijliha. Yang masuk dalam kaidah ini adalah bahwa hal-hal ini, hal-hal di atas yang sulit untuk kita menjaga darinya, menjaga diri darinya, maka itu hukumnya tahirah, suci. Tidak wajib untuk membasuh atau mencuci sesuatu yang terkenai langsung dengan mulutnya atau tangan atau kakinya. Yang disebutkan di sini diantaranya apa? Al-hirrah. Ini sesuatu yang sulit bagi kita untuk menghindar darinya, untuk berlepas darinya, sulit. Maka itu hukumnya suci. Sehingga kalau suci, tidak wajib untuk membasuh sesuatu yang terkenai atau tersentuh langsung oleh mulutnya, tangannya maupun kakinya. Li'annahu 'allala dzalika biqaulih, karena Nabi menyebutkan sebabnya, yaitu dengan ucapan sabda beliau, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, bahwasanya itu diantara makhluk jantan maupun makhluk jantan yang berkeliling diantara kalian maupun makhluk betina yang berkeliling diantara kalian, berkeliling diantara kalian. Ini sebabnya, sehingga karena hewan tersebut yaitu kucing baik jantan maupun betina itu banyak berkeliling berada di sekitaran kalian. Ini sebabnya sehingga sulit untuk menghindar, sulit untuk menjauh, sulit untuk melindungi diri darinya dari sentuhan anggota badannya. Maka syariat memberikan apa? Karena sulit, masyakkah, maka syariat memberikan taisir. Apa taisirnya? Yaitu dijadikan kucing tersebut tahirah, suci. Kama abaha al-istijmar fi mahallil kharij minas sabilain. Sebagaimana pula syariat membolehkan untuk beristijmar, yaitu bersuci menggunakan batu di tempat keluarnya kotoran dari dua jalan, kubul maupun dubur. Wa masaha ma asabathu najasa minan na'lain wal khuffain. Demikian pula syariat membolehkan untuk mengusap tempat yang terkena najis pada dua sandal atau dua khuf. Kalau sandalnya ada najisnya, enggak perlu dibawa ke air untuk dicuci, enggak. Cukup diusapkan ke bumi, ke tanah. Ya, kenapa sulit untuk menghindar? Namanya sandal banyak terkenai barang-barang kotor yang termasuk barang-barang najis. Maka kalau kita tahu di situ ada najis, cukup kita usap dengan tanah. Demikian pula dua khuf. Wa asfala thawb, demikian pula pakaian bagian bawah. Bil khusus pada kaum wanita yang mau enggak mau karena kedua kakinya sampai ke bawah itu adalah aurat, maka pakaiannya pun harus menyentuh tanah kadang. Nah, itu apa? Bagian bawah ini sering terkenai najis. Nah, yang mana memang syariat membolehkan adanya zail pada pakaian wanita. Maka di situ ada apa? Sering terkenai kotoran yang enggak untuk kemungkinan terkenai najis, maka di situ ada kemudahan, yaitu bahwa kain tersebut apabila terkenai najis maka akan segera hilang oleh ketika mengusap atau mengenai tanah atau bumi yang setelahnya. Wa afa an yasiri tinis syawari an najis, demikian pula syariat memaafkan ketika ada tanah jalanan sedikit, ya, yang itu najis yasir, ada najis yasir sedikit, ya, ini dimaafkan. Wa ubiha ad-dam al-baqi fil lahm wal uruq ba'da ad-dam al-masfuh. Demikian pula syariat diperbolehkan dalam demikian pula diperbolehkan darah yang masih tersisa di daging ataupun di uruk otot, ya, setelah ad-damul masfuh, setelah darah tertumpah. Sebagaimana pendapat jumhur ulama bahwa ad-damul masfuh itu najis, ya, ad-damul masfuh yang darah yang tertumpah ketika menyembelih itu najis, makanya harus ditumpahkan, dibiarkan sampai hilang, sampai selesai, ya, baru diangkat ininya. Nah, itu dibersihkan, ya. Nah, ketika selesai dibersihkan, nah, mungkin masih ada tersisa, ya, tersisa masih nempel di daging atau di uruk, ya, di urat-urat, nah, itu sulit untuk dibersihkan, maka diperbolehkan, diizinkan. Wa ubiha ma asabahu famul kalbi minasaid. Demikian pula diperbolehkan daging atau bagian hewan buruan yang terkenai mulut anjing pemburu. Ya. Mulutnya itu airnya najis pada asalnya, hukum asalnya. Namun karena berburunya menggunakan anjing, ya, sehingga ada gigitan di situ, nah, sulit untuk menghilangkan atau membersihkannya secara total, maka itu diperbolehkan. Wa ma asbaha dzalika mimma yajma'uhu illatun wahida wa hiya al-masyaqqah, dan berbagai hal yang lainnya yang sebabnya sama. Semuanya sebabnya sama, illahnya wahidah. Illahnya sama, yaitu al-masyaqqah. Adanya kesulitan, maka diperbolehkan, diberikan keringanan. Ya, secara umum tidak boleh. Secara umum najis, ya. Air liur anjing secara umum najis. Namun karena digunakan berburu, sehingga hewan buruannya mau tidak mau terkenai air liur tersebut dari mulutnya, dan itu sulit dibersihkan, maka diizinkan. Demikian pula yang lainnya tadi, ya, istijmar dan yang lainnya. Maka ini contoh apa kaidah dalam syariat, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Demikian pula hadis ini tentang kucing ini. Ya, karena sulit untuk menjaga diri darinya, sulit lepas darinya, karena memang kucing ini berada di sekitar manusia, maka diberikan taisir, yaitu apa? Disenyatakan sebagai tidak najis. Dinyatakan sebagai hewan yang tidak najis. Atsani, asal atau kaidah yang kedua, annal hirrah wa madunaha fil khilqah. Adapun bahwa kucing dan yang makhluk di bawahnya dalam ciptaan, kal fa'ra wa nahwiha, seperti tikus dan yang semisalnya, maka itu tahiratun fil hayah, suci ketika masih hidup. Ya, bahwa kucing dan yang di bawah kucing, tingkatan makhluknya itu, maka itu semua suci ketika masih hidup. La binajasi la yunjisu ma basharathu min ta'amin wa syarabin wa thiyabin, maka apa yang terkena sentuhannya itu tidak najis, ya, baik itu makanan, minuman, pakaian, dan yang lainnya. Terkenai hewan-hewan ini tadi, kucing, tikus, ya, maka itu tidak najis. Walidzalika qala ashabuna, oleh karena itu para ulama dalam mazhab kami itu mengatakan al-hayawanat aqsamun khamsah, bahwa hewan-hewan itu atau makhluk hidup itu ada lima macam secara kait dalam tinjauan najis tidaknya. Ada lima macam. Awwaluha, yang pertama, najisun hayyan wa mayyitan fi dzatihi wa ajza'ihi wa fadlatihi, adalah hewan yang najis baik ketika masih hidup maupun sudah mati, pada zatnya, pada anggota badannya, dan pada kotoran-kotorannya. Wadzalika kal kilab wasiba', kulliha. Ini contohnya seperti apa? Anjing dan binatang buas semuanya. Wal khinzir, demikian pula babi. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Ini najis pada zatnya. Zatnya najis, anggota, semua anggota badannya najis, demikian pula semua kotorannya najis. Najis ketika dia hewan masih hidup maupun masih maupun ketika Allah sudah mati. Itu najis. Ya, sehingga hewan buas, kemudian apa? Anjing, ya. Demikian pula khinzir, babi, maka itu najis. Baik masih hidup maupun sudah mati. Asani, macam yang kedua. Maka natahiran fil hayati, najisan ba'dal mamat. Jenis hewan yang suci ketika masih hidup namun najis kalau sudah mati. Wadhalika kal hirrah wa madunaha fil khilqah. Ini contohnya kucing dan yang di bawahnya. Ya. Dia kalau masih hidup suci, namun kalau sudah mati maka najis. Wala tahilluhu zakatu wala ghairuha. Hewan seperti ini tidaklah membuatnya halal dengan disembelih. Walaupun disembelih tetap tidak halal. Ya. Ataupun cara lainnya. Sehingga hewan ini najis kalau dia mayit. Sehingga enggak boleh dimakan. Naam, disembelih pun tidak membuatnya halal. Ya. Ini jenis yang kedua. Atsalis. Maka natahiran fil hayati wa ba'dal mamat. Adalah jenis hewan yang suci ketika masih hidup dan setelah mati pun suci. Hidup dan mati sama-sama suci. Walakinnahu la yahillu akluhu. Namun dia tidak halal untuk dimakan. Meskipun suci bukan berarti boleh dimakan, namun tidak halal. Wadhalika kal hasyarat. Contohnya adalah serangga. Ya, serangga-serangga hasyarat. Allati la dama laha sa'il, yang enggak memiliki darah mengalir. Hewan-hewan yang jenis ini enggak memiliki darah mengalir, maka itu suci ketika hidup dan ketika mati namun tidak halal untuk dimakan. Contohnya serangga tadi. Ya. Contohnya serangga, nyamuk misalnya. Dan yang lainnya, semut ya. Itu suci ketika hidup maupun ketika mati hewan itu. Namun tidak boleh dimakan. Haram. Ar-rabi, yang keempat. Macam yang keempat. Maka natahiran fil hayati wa ba'da dzakah. Hewan yang suci ketika masih hidup. Ya, dan setelah disembelih. Dia suci ketika hidup. Dan kalau disembelih. Jadi kalau matinya itu dengan cara disembelih. Sehingga mati dengan syarat disembelih, maka dia suci. Wadhalika kal hayawanat al-mubaha akluha. Ini contohnya hewan-hewan yang mubah untuk dimakan. Kabahi matil an'am wa nahwiha. Seperti hewan ternak. Ya, unta, sapi, kambing, ayam, dan yang lainnya. Maka ini suci ketika masih hidup dan suci setelah disembelih. Yakni matinya dengan cara disembelih maka dia suci. Ya. Al-khamis, yang kelima, maka natahiran fil hayati wa ba'dal mamat. Zukkiya au lam yuzak. Hewan yang suci ketika hidup maupun ketika sudah mati. Disembelih maupun tidak disembelih. Suci dia. Hidup dan matinya suci. Baik disembelih maupun tidak disembelih. Wahuwa halalun. Dan dia halal. Wadhalika kahayawanatil bahar kulliha wal jarad. Contohnya hewan laut. Semua hewan laut hidup matinya adalah suci. Dan semuanya halal. Demikian pula al jarad, belalang. Hidup dan matinya suci dan halal untuk dimakan. Disembelih maupun enggak disembelih. Ya. Anda mendapati hewan laut mati enggak disembelih, maka itu halal, suci, ya, suci dia. Dan dia baik disembelih maupun enggak disembelih dan halal. Ya. Adapun yang keempat tadi, suci ketika hidup dan kalau disembelih. Artinya kalau dia mati dalam keadaan tidak sembelih, maka najis. Anda mendapati kambing mati begitu, maka najis. Belum disembelih, najis. Sakit tiba-tiba mati begitu saja, maka ini najis dan tidak boleh dimakan karena bangkai. Ya. Beda halnya kalau hewan laut. Anda dapati ikan, ikan apapun jenisnya, atau hewan laut yang manapun, kuda laut, anjing laut, ya, ular laut. Nah, maka itu suci baik ketika hidup maupun mati, disembelih maupun enggak disembelih, dan itu halal, boleh dimakan. Demikian pula belalang. Tsumma qala Syarih rahimahullah, wastadalla katsirun min ahli al-ilmi biqaulihi innaha min at-tawafin 'alaikum wat-tawafat. Sesungguhnya kucing itu termasuk di antara hewan-hewan jantan, ya, yang sering berkeliling di antara kalian, maupun hewan-hewan betina yang keliling di antara kalian. Para ulama dengan berdasarkan hadis ini berdalil terhadap apa? Bitaharati sibyan wa taharati afwahihim. Sucinya bayi, anak kecil. Dan mulut-mulut mereka. Walau ba'dama asabat han najasah, walaupun setelah dia terkenai najis. Walaupun dia terkenai najis. Wa kadzalika taharatu riqil himar wal baghl wa uruqihi wa irqihi wa sya'rihi. Demikian pula berdasarkan hadis ini para ulama berdalil sucinya keringat atau afwan air liur himar dan bighal. Bighal itu persilangan antara kuda dengan himar. Keringat dan rambutnya. Ya. Itu juga suci berdasarkan hadis ini. Kenapa? Wa aina masyaqatul hir min masyaqatil himar wal baghl? Lebih berat mana masyaqahnya kucing dibandingkan masyaqahnya himar dan baghl? Sementara himar dan baghl itu dibutuhkan dan dinaiki mau enggak mau. Ketika dinaiki kan mesti tersentuh dengan rambutnya, bulu-bulunya, terkenai keringatnya. Dan dia naik turunkan barang, ya, mengendalikan himar itu sehingga kadang pegang ininya, kepalanya yang dekat dengan mulutnya, sehingga seringnya apa, mau nggak mau terkenai liurnya, sehingga sulit untuk melindungi diri darinya, ya, untuk selamat darinya sulit. Maka jika kucing saja yang seperti itu kondisinya, itu dinyatakan suci dengan alasan minat tawafin alaikum wa tawafat, maka demikian pula himar dan bighal. Wa yadullu alaihi annahu kan sallallahu alaihi wasallam kana yarkabuha huwa wa ashabuhu wa lam yakunu yatawaqqauna minha ma dzakarna wa hadha huwa shawab. Yang menunjukkan hal ini bahwa Nabi biasa mengendarai himar atau bighal. Demikian pula para sahabat beliau dan mereka, para nabi dan para sahabatnya itu tidak melindungi diri, ya, tidak membersihkan diri dari apa yang kita sebutkan tadi. Wa hadha huwa shawab, ini adalah pendapat yang benar, yaitu apa, bighal dan himar itu apa, suci berdasarkan hadis ini, dengan mengambil kesimpulan dari hadis ini. Wa amma qawluhu fi lihumi al-humur yauma Khaybar innaha rijzun. Adapun sabda Nabi tentang daging himar pada hari peperangan Khaybar, innaha rijzun. Ini sebagaimana hadis dalam Al-Bukhari dan Muslim. Ay lahmuha rijzun. Najisun haramun akluhu. Ya, ini yang dimaksud adalah dagingnya yang najis. dagingnya najis dan haram untuk dimakan. Wa amma riquha wa irquha wa sya'ruha falam yanha anhu wa lam yatawaqqahu sallallahu alaihi wasallam. Adapun air liurnya, keringatnya dan bulunya, maka Nabi tidak melarang dari itu dan beliau sendiri tidak melindungi diri darinya. Begitu. Sehingga tidak, jangan bingung atau tidak, jangan rancu dengan sabda Nabi tentang himar ini tadi, inna harijsun. Karena rijsun, najis yang dimaksud adalah dagingnya. Sehingga dagingnya tidak boleh dimakan. Wa ammal kilabu fa innahu sallallahu alaihi wasallam amara bi ghasli ma walagat fihi sab'a marrat ihdahunna biturab. Adapun anjing, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk membersihkan atau mencuci sesuatu yang dijilat ya, oleh anjing sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah, yang menunjukkan bahwa najisnya najis yang berat, najis yang diistilahkan oleh para fuqaha sebagai najis mughalladhah. Itu pun ada keringanan pada apa? Anjing pemburu, seperti yang sudah kita sebutkan di atas tadi. Barakallahu fikum. Demikian pembahasan hadis ini. Berikutnya adalah al-hadis ar-rabi wal ishrun, hadis ke-24. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtuni badil kabair. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, Jumat hingga Jumat dan Ramadan hingga Ramadan tahun berikutnya, adalah penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara kedua ibadah tersebut selama dijauhi dosa-dosa besar. Hadal hadis yadullu ala azimi fadlillahi wa karamih. Hadis ini menunjukkan agungnya, besarnya keutamaan dari Allah dan besarnya kepemurahan Allah Ta'ala. Bitafdilihi hadhil ibadati thalathah al-azimah. Bitafdilihi hadhil ibadati thalath al-azimah. Yaitu ketika Allah mengutamakan 3 ibadah besar ini. Salat 5 waktu, salat Jumat, dan Ramadan, puasa Ramadan. Wa annalaha indallahi al-manzilatil 'aliyah. Wa annalaha indallahi al-manzilatil 'aliyah. Bahwa 3 ibadah besar itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Wa thamaratiha la tu'ad. Wa thamaratuha la tu'addu. Dan buahnya, hasil yang bisa dipetik dari 3 ibadah besar tersebut tak terhitung, wala tuhsa, dan tak terhingga. Fa min thamaratiha, di antara buahnya, annallaha ja'alaha mukammilatan lidinil abdi wa islamihi. Bahwa Allah menjadikan 3 ibadah itu sebagai penyempurna atas agama dan keislaman seseorang. Wa annaha munmiyatun lil iman, dan 3 ibadah itulah yang menjadikan iman itu menjadi tumbuh. Musiqatun li syajaratih, dan yang mengairi pohon iman itu. Ya. Fa innallaha gharasa syajaratal iman fi qulubil mu'minin bihasabi imanihim. Karena Allah memang menanam pohon iman di dalam kalbu setiap mukmin sesuai dengan kadar imannya. Wa qaddara min altafihi wa fadlihi minal wajibati wassunan ma yasqi hadhihi syajara wa yunammiha. Dan Allah telah menentukan ya, dengan kelembutan dan keutamaannya adanya kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang dengannya bisa mengairi pohon iman tersebut dan menumbuh kembangkannya. Yadfa'u anhal afat hatta takmula wa tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa ja'alaha tanfi anhal afat. Dan Allah lindungi dari pohon tersebut adanya hal-hal yang membahayakan sehingga pohon itu sempurna dan membuah mendatangkan buah-buahannya di setiap waktu dengan izin Rabbnya. Dan Allah menjadikan iman itu bisa menghilang, atau pohon iman tersebut ya hilang darinya berbagai bahaya atau hama yang bisa merusaknya. Fadzunubu dararuha azim wa tanqisuha lil iman ma'lum. Maka dosa-dosa itu bahayanya sangat besar, dan efek dosa itu di dalam mengurangi iman itu juga sesuatu yang diketahui. Fahadihil faraidu thalath, maka tiga kewajiban ini, idza tajannabal abdu kabairadz dzunub ghafarallahu bihas saghair wal khati'at. Maka tiga kewajiban ini, apabila seorang hamba menjauhi dosa-dosa besar, maka dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil dan kesalahan-kesalahannya. Walaupun dia tidak bertaubat, tapi dengan dia mengamalkan tiga amal ibadah besar ini, maka Allah ampuni dengannya dosa-dosa kecilnya dan kesalahan-kesalahannya. Wa hiya min a'zam ma yadkhul fi qawlihi ta'ala. Maka tiga ibadah ini yang lebih pantas ya untuk masuk dalam pengertian atau makna firman Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sebenarnya amal-amal kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Kama anna Allah ja'ala min lutfihi tajannubil kabair sababan litakfiri saghair. Sebagaimana Allah menjadikan dengan kelembutannya sikap menjauhi kabair itu sebagai sebab untuk dihapuskannya saghair. Allah Ta'ala mengatakan, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, niscaya kami akan hapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, yakni dosa-dosa kecil kalian, dan niscaya akan kami masukkan kalian mudkhalan karima, ke tempat masuk yang mulia. Yang ini semata-mata upaya untuk menjauhi dosa besar, menjaga diri dari dosa besar dengan cara menjauhinya, ya, maka itu sudah bisa menghapus dosa-dosa kecil. Nah, barakallahu fikum. Amal kabair, ataupun dosa-dosa dosa besar itu sendiri, fala buddalaha min taubah. Maka harus bertaubat. Apabila seseorang terjatuh dalam dosa besar, maka dia harus bertaubat. Ataupun dosa-dosa kecil, walaupun dia belum bertaubat, namun dia beramal, ya, amal ibadah, atau dia berupaya menjaga diri dari dosa besar dan menjauhinya, maka ini sudah menjadi penghapus dari dosa-dosa kecil itu. Wa ulima min hadzal hadits anna kullu nasin jaa fihi takfiru ba'dil a'mali shaliha li sayyi'at fa innamal muradu bihi shagha'ir. Maka diketahuilah dari hadis ini bahwa semua nas dalil yang menunjukkan dihapuskannya atau sebagian amal saleh itu bisa menghapus kejelekan, maka yang dimaksud dengan kejelekan itu adalah as-shagha'ir, dosa-dosa kecil. Li'anna hadhil ibadatil kibar idza kanat la tukaffir biha al-kaba'ir fa kaifa bima dunaha. Karena ibadah yang besar ini, tiga ibadah besar ini, salat lima waktu, ya, Jumat, salat Jumat, dan puasa Ramadan, itu tidak bisa menghapus dosa-dosa besar, maka bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain yang tingkatannya di bawah tiga ibadah besar ini? Tentu juga lebih-lebih lagi untuk tidak bisa menghapus dosa besar. Al-hadithu sarihun fi anna dzunuba qisman. Maka hadis ini juga sangat jelas menunjukkan bahwa dosa-dosa itu ada dua macam, kabair wa saghair, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Wa qad kathura kalamun nas fil farqi baina saghair wal kabair. Banyak penjelasan ya tentang apa? Tentang perbedaan tentang dosa kecil dengan dosa besar. Apa perbedaannya? Banyak penjelasan tentang masalah ini. Wa ahsan ma qila, penjelasan yang terbaik adalah innal kabirah marutiba alaihi haddun fid dunya, bahwa dosa besar itu adalah dosa yang terkena had di dunia. Sanksinya itu adalah had di dunia. Au tuwa'ida alaihi bil akhirah, atau dosa yang di situ ada ancaman keras di akhirat. Au lu'ina sahibuhu, atau pelakunya dilaknat. Au rutiba alaihi ghadabun wa nahwuhu, atau pelakunya terkenai marah dari Allah Ta'ala, ghadab dan yang semisalnya. Ini itulah dosa besar. Kalau ada yang seperti ini, terkenai had atau ada ancaman di akhirat, atau dilaknat, atau adanya marah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu dosa besar. Wasagair ma ada dalik. Adapun dosa kecil adalah yang selain itu, disebutkan dosa namun tidak ada ancamannya, misalnya, maka itu dosa kecil. Au yuqal, atau ada pula yang mengatakan al kabair itu adalah makana tahrimuhu tahrimal maqasid. Ada sesuatu yang diharamkan sebagai bentuk pengharaman terhadap maqasid, tujuan utamanya. Wasagair ma hurrima tahrimal wasail. Adapun sagair itu adalah yang diharamkan karena dalam rangka mengharamkan wasail. Fal wasail, contoh wasail adalah kanadhrah al muharramah ma'al khalwah bil ajnabiyah. Ya, seperti memandang pada sesuatu yang haram disertai khalwah dengan wanita yang bukan mahramnya. Wal kabira nafsuz zina wa kariba al-fadl ma'ariba an-nasi'ah wa nahwi dhalik. Adapun kabirah, zinanya itu sendiri, dan riba, baik riba fadl maupun riba nasi'ah wa nahwi dhalik, wallahu a'lam. Namun di sini ada iskal kalau berdasarkan keterangan atau definisi yang kedua, karena Nabi pernah melaknat, ya, orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, padahal itu wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan dengan laknat. Ya. Karena itu para ulama, tidak sedikit dari para ulama menyatakan bahwa perbuatan menjadikan kuburan sebagai masjid sebagai dosa besar. Ya. Walaupun itu hanya sebagai wasilah, perantara. Nah, perantara kepada kesyirikan. Karena kesyirikan sesuatu yang besar, maka perantara terhadapnya adalah sesuatu yang sangat berbahaya besar pula. Karena itu Nabi melaknatnya. Sehingga wallahu alam, yang lebih baik adalah yang pertama tadi. Nah, tentang perbedaan antara kabair dengan saghair. Tayyib ayol ikhwah, kita sudah lewat dari setengah jam pelajaran kita. Mungkin kita cukupkan sampai di sini kesempatan di pertemuan pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, menjadi ilmu yang nafian dan membuahkan amal saleh dan khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini, sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ustaz mau bertanya, anak dari Minahasa. Hai, wahlan usahlan. Mana Ustaz pendapat yang rajih tentang kotoran hewan? Apakah pendapat yang mengatakan bahwa setiap kotoran hewan itu butuh dalil yang bisa menajiskannya? Sebagaimana katanya kaidah bahwa segala sesuatu itu Allah ciptakan untuk kita itu suci, maka butuh dalil untuk mengatakan suatu kotoran itu najis, atau tentang bahwa segala sesuatu hewan yang haram untuk dimakan kotorannya itu najis. Nah, jadi kotoran hewan itu mengikuti tentang kondisi hewannya. Kalau dia adalah hewan yang najis secara zatnya, seperti yang tadi disebutkan, najis zatnya, anggota badannya dan kotorannya, yaitu apa tadi? Hewan buas, anjing, ya, dan apa, babi, maka itu najis semuanya. Nah, seperti itu, sehingga mengikuti kondisi hewannya. Kalau seperti ini maka najis pula kotorannya. Nah, Demikian pula kalau jenis hewan yang suci ketika masih hidup, namun najis kalau sudah mati. Maka di sini terjadi perbedaan kalangan ulama, seperti kucing, apakah kotorannya najis atau tidak. Nah, maka ulama menyatakan berikutnya adalah mengikuti kondisi hewannya, apakah itu boleh dimakan ataukah tidak. Kalau hewannya itu haram dimakan meskipun suci, seperti kucing misalnya, itu kan kalau masih hidup suci, namun dia haram dimakan. Maka karena dia haram dimakan, maka kotoran, berarti dagingnya najis walaupun masih hidup. Ya, berarti kotorannya juga najis. Demikian. Adapun hewan yang suci ketika masih hidup dan dia halal dimakan, ya, maka kotorannya, sebagian ulama berpendapat yang seperti ini, itu suci. Dan ini wallahu alam, ini yang tampaknya lebih kuat. Kalau hewannya apa? Halal dimakan, maka kotorannya juga tidak najis. Kalau hewannya haram dimakan, maka kotorannya pun najis. Agaknya wallahu alam bisawab. Nah, kalau bertanya Ustaz, kalau mengaca di sini Alfan, hasyarat tadi, hasyarat itu menurut sebagian ulama haram dimakan, maka kotorannya pun najis. Nah, berdasarkan kaidah ini tadi. Sehingga misalnya cacak, cicak, kan hasyarat didefinisikan hewan-hewan yang enggak punya darah mengalir. Cicak mungkin termasuk yang tidak mengalir darahnya. Nah, najis apa tidak? Nah, dia kalau dia kata, karena kategorinya dia adalah hasyarat, maka dia haram dimakan. Maka termasuk yang najis. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Masih bertanya Pak Ustaz? Naam, silakan. Tafadhol. Ini Ustaz, ada pertanyaan tentang hukum makuda dan memelihara kucing. Kemudian yang kedua, hukum apa yang bagaimana tadi? Bagaimana tentang hukumnya aksesoris dengan dari bahan binatang buas seperti dompet dari kulit buaya atau ikat pinggang dari kulit ular? Nah, Ustaz, kalau khairan. Afan, yang pertama tadi pertanyaannya apa? Hukum memelihara kucing. Daging dengan memelihara kucing. Nah, daging kucing haram. Ya, daging kucing haram. Tidak boleh memelihara kucing. Kalau memeliharanya boleh, seperti tadi. Nabi telah menyebutkan itu sebagai hewan yang minat tawafin. Biasa ada di sekitar kalian. Boleh ada di sekitar kalian, boleh dipelihara. Nah, tentunya harus diperlakukan dengan baik. Nah, adapun aksesoris dari hewan buas, maka itu para ulama berbeda pendapat tentang seperti kulit tadi itu. Ya. Apakah kulitnya, kulit semua hewan itu bisa suci dengan disamak? Ataukah pensucian kulit hewan dengan disamak itu hanya untuk hewan-hewan yang boleh dimakan saja? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Maka wallahu alam, setahu ana yang lebih kuat itu adalah yang menyatakan, pendapat yang menyatakan bahwa disamak atau penyamakan kulit itu bisa mensucikan kulit hewan-hewan yang boleh dimakan saja, yang halal dimakan. Adapun yang haram dimakan, maka tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Sehingga wallahu alam, sebaiknya kalau menghindari yang terbuat dari kulit hewan buas itu. Termasuk kalau ininya misalnya tulang belulangnya misalnya, dan itu banyak kan dijadikan aksesoris, maka sebaiknya dihindari pula. Nah, wallahu alam. Baik, kita akhiri sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.